نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله بكم setelah kita lanjutkan kembali membaca kitab As-Suwarim Al-Had Mujizat oleh Fadilatu Syekh Hamad Ibn Ibrahim As-Sulaiman Rahimahullah Ta'ala Qala al-Mu'allaf Rahimahullah Ta'ala I'tiqadul mubtil annahu ala haq. Keyakinannya orang yang di atas kebatilan, dia meyakini bahwasanya dia di atas al-haq. Min hadami suwarimi al-had, dari sebesar-besar penghalang seseorang untuk mendapatkan al-haq atau kebenaran, i'tiqadul mubtil annahu wal muhiq, orang yang di atas kebatilan meyakini bahwa dirinya di atas kebenaran. Wa anna mukhalafatahu wal mubtil, dan dia berkeyakinan orang-orang yang menselisihinya adalah orang yang di atas kebatilan. Fa mislu hadza intiqaluhu an dalalihi wa batilihi sya'ban illa an yasha Allah. Kalau seperti ini keadaannya, orang yang jelas-jelas di atas kebatilan, di atas kesesatan, namun dia meyakini bahwa dirinya adalah orang yang benar, sedangkan orang yang menselisih dia adalah orang yang salah, maka keadaan seperti ini sungguh susah untuk merubah keadaan dia dari kubangan kesesatan, dari kubangan kebatilan, kecuali Allah SWT menghendaki. Wakana awal duhuri hadihi masyarik isifatin jama'iyatin ma'al duhuri khawarij. Dan yang pertama kali muncul penghalang-penghalang atau penghalang dari kebenaran, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat atau kelompok yang mempunyai sifat di atas, yaitu adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij merasa dirinya adalah orang yang paling benar. sehingga mereka mengkafirkan para sahabat di awal mulanya, menganggap halal darahnya para sahabat. Karena mereka merasa dirinya benar, bahwasanya apa yang dia lakukan dari mengamalkan agama, dari sholatnya, baca Qur'annya, dari qiyamul lailnya, merasa lebih utama dan lebih baik dari para sahabat. Orang-orang Khawarij di zaman dulu sangat kelihatan sekali semangat beramalnya. Bahkan mereka rata-rata orang-orang yang malamnya dijadikan untuk sholat, siangnya berpuasa, tubuh-tubuh mereka adalah kurus dan ceking. Dari mereka tangan hitam karena sangat lamanya bersujud dan sangat banyaknya melakukan sholat. Namun amalan yang besar yang demikian, yang sangat semangat demikian, tidak didukung dengan ilmu. Karena orang-orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang tidak belajar kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para ulama. Sehingga mereka memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah dengan pemahaman yang keliru dan melampaui batas yang mereka yakini bahwasanya pemahaman mereka adalah pemahaman yang benar. Sehingga karena mereka meyakini bahwasanya diri mereka adalah orang yang paling benar, mereka menghalalkan darah para sahabat, membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, membunuh Abdullah bin Al-Khabab Al-Arab, dan istrinya. Fa awwalu man salaka hadza fi hadhihi al-ummah humul Khawarij. Maka yang pertama kali meniti pemahaman ini bahwasanya mereka adalah orang yang paling benar, sedangkan di luar kelompok mereka adalah batil, adalah orang-orang Khawarij. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa awwalu man dalla bi dzalika humul Khawarij al-mariquna haitsu hakamu li anfusihim, hakamu li anfusihim li annahum al mutamassikuna bi kitabi wa sunnati wa anna aliyan wa muawiyata Wa'askariyin hum ahlul ma'asiyah wal bid'ah. Fastahallu mastahalluhu minal muslimin. Dia rahimahullah menyatakan, dan kelompok pertama kali yang sesat di waktu itu adalah Khawarij, si penumpah darah. Di mana mereka menghukumi, menganggap diri-diri mereka orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beranggapan bahwasanya Ali radhiyallahu an dan Muawiyah ibn Abi Sufyan, dua orang tokoh sahabat, pembesar sahabat, Ali bin Abi Thalib khalifah yang keempat, dan Muawiyah gubernur Syam, dan bala tentara kedua sahabat ini mereka anggap sebagai orang-orang ahli maksiat, dan mereka anggap orang-orang Khawarij menganggap bahwasanya dua golongan ini, golongan sahabat Ali dan Muawiyah, adalah ahlul bid'ah, di atas kebid'ahan. Mereka menganggap bahwasanya dengan mengutus utusan dalam rangka untuk berdamai, untuk bermusyawarah, mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, mereka nyatakan bahwasanya sahabat yang berdamai di antara dua kubu ini adalah membuat hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena mereka hukumi para sahabat sebagai ahli maksiat dan di atas kebid'ahan, maka mereka halalkan darah para sahabat dan mereka halalkan darah kaum muslimin. Al-Syam rahimahullah muwadihan kaifiyati tabdili wa qadiha ula'il haqa'ik, itu menjelaskan tentang hakikat mereka, orang-orang yang terbalik cara pandangnya, mengganti al-haq dengan kebatilan, memandang kebatilan dianggapnya, diyakini sebagai kebenaran. Beliau menyatakan hatta qad yubatiluna amra wa yaj'aluna bid'atan lati zamma ulai ya sunnah wa sunnatul lati hamadaha ulai ya bid'ah. Sampai mereka orang-orang Khawarij mengganti pandangan, mengganti masalah dengan terbalik. Orang-orang Khawarij menjadikan bid'ah apa yang mereka lakukan dari memberontak, dari menghalalkan darah muslimin, menghalalkan para pelaku dosa besar yang itu sebenarnya tercela, namun mereka pandang sebagai sunnah, mereka pandang sebagai amalan sunnah. Dan sunnah yang mereka puji-puji oleh mereka yang diyakini sebagai sunnah, padahal itu pada hakikatnya adalah bid'ah. Yuhakimuna bimawjidi dhalik, mereka memutuskan atau menghakimi wajib untuk melaksanakan apa yang mereka laksanakan. Hatta waqa'u fil bid'ahi wal mu'adati lit-tariqi a'immatihim as-saniyah, sampai mereka terjatuh ke dalam kebid'ahan dan permusuhan menentang jalannya imam-imam sunnah. Seorang Khawarij yang berpandangan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan memberontak, mengganti, melengsarkan para pemimpin yang bermaksiat, para pemimpin yang melanggar syariat, diyakini sebagai sunnah, sebagai amar ma'ruf nahi munkar, sebagai jihad, sebagai perjuangan. Sehingga tatkala mereka memberontak, membunuh para pejabat, membunuh orang-orang yang menentang keyakinannya, mereka yakini sebagai menegakkan al-haq, menegakkan kebenaran. Pada hakikatnya orang-orang yang merusak bukan memperbaiki keadaan, tapi malah merusak keadaan. Dengan tertumpahnya darah kaum muslimin, dengan terbunuhnya para pemimpin, sehingga menjadi kacau masyarakat. Tidak ada keteraturan dan diliputi dengan ketakutan. wa bil haddi wal mu'alati li tariqal mubtadi'ati allati amara. A'immatuhum bi'uqubatihim wa yalzamuhum takfiru a'immatihim wal'anahum wal-bara'atu minhum. Dan juga cara pandang cinta dan berloyalitas kepada Al-Bid'ah yang mereka pandang sebagai perintah untuk dilaksanakan, menggalang siapa saja yang mendukung gerakan mereka. Tidak peduli apakah dia orang menyimpang, apakah dia orang sesat. Siapa saja yang bergabung dengan mereka, maka diterima. Dan siapa saja yang menentang, maka akan diperangi. Sehingga mereka berpandangan untuk memberikan hukuman siksa kepada orang-orang yang menentang keyakinan orang-orang Khawarij dan mewajibkan kepada mereka untuk mengkafirkan para pemimpin yang bermaksiat dan memerintahkan untuk melaknat para pemimpin yang bermaksiat dan memerintahkan untuk berlepas diri dari pemerintah dan masyarakat kaum muslimin. Waqad yal'anuna mubtadi'ata wa takunu lahnatu waqi'atan alaihim anfusahum jitu ma yaqa'u ala mu'min. Dan terkadang mereka juga melaknat ahlul bid'ah sehingga karena mereka memang ahlul bid'ah berarti mereka apa? Mereka melaknat diri mereka sendiri. Yang mereka yakini orang-orang yang menentang orang-orang Khawarij adalah ahlul bid'ah, maka mereka melaknat ahlul bid'ah. Padahal ahlul bid'ah mereka sendiri. Laknat yang ditujukan kepada kaum muslimin berbalik menimpa mereka orang-orang Khawarij yang melaknat kaum muslimin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tarawna kaifa yusarrihullahu anni sabba quraisyin yasabbuna mujannaman wa ana muhammad. Tidakkah kalian ketahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dariku terhadap orang-orang yang mencaci Quraisy dengan cacian, dengan penghinaan. Sedangkan aku Muhammad adalah orang Quraisy sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah laknat-laknat adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena melaknat berarti dia mendoakan agar orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah SWT, agar tidak mendapatkan rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah, ampunan Allah, perlindungan Allah. Mana laknat? Maka seorang yang mendoakan laknat benar-benar doa yang sangat jelek kepada seseorang. Dan doa laknat nanti akan naik di atas, kemudian mencari orang yang dilaknat. Kalau memang pantas dia mendapatkan laknat, maka dia tertuju kepada orang yang dilaknat. Kalau tidak, maka akan kembali laknat tersebut menimpa orang yang berdoa. Yasubuna mubtadi'ata ya'nuna ghairahum wa yakununa humul mubtadi'ah kalani yal'anud dhalimin wa yakunum wadda'ah aw ahadud dhalimin wa hadha quluhu min ba'di qawlihi ta'ala faman zujjina rasu'u amalihi wa ra'ahu hasanah. Sehingga mereka orang-orang yang terbalik. Mereka mencela al-bid'ah. Yang dicela adalah selain kelompok mereka, orang-orang waris. Padahal keadaan mereka adalah al-bid'ah. Padahal orang waris adalah juga al-bid'ah. Jika mereka melaknat al-bid'ah, padahal mereka sendiri juga al-bid'ah, melaknat dirinya sendiri. Sebagaimana orang-orang yang melaknat orang-orang dzalim, sedangkan dirinya yang melaknat juga dzalim, atau salah seorang dari orang-orang dzalim, maka terkena sendiri. Sehingga perbuatan seperti ini cocok dengan firman Allah Taala, apa man zuyyina lahu su'u amali wa ra'au hasanah. Apakah orang yang telah dihias-hiasi melakukan perbuatan keburukan, dia memandang dia telah melakukan perbuatan kebaikan, amalnya sangat jelek, sangat jahat, sangat rusak, namun mereka memandang itu adalah kebaikan. Membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, memberontak, membuat onar negara, menjadikan kacau situasi negara, menjadikan muslimin menjadi dirundung ketakutan, kesusahan, tentram dipandangnya sebagai perbuatan yang baik. jarang mereka awalnya ngaji. Ya. Ngajinya bagaimana cara membuat keonaran, bom sana, bom sini, rencana-rencana meledak bom. Berlatih di klub berperang untuk memerangi siapa? Siapa muslimin? Persiapan, ikhtiar. Kemudian apa? Kemudian dia melakukan hijrah. Hijrah dari mana? Dari keluarganya menuju bergabung dengan kelompok mereka. Setelah hijrah, mereka mengadakan latihan-latihan. Kajian-kajian mereka penuh dengan apa? Tipu daya. Rencana-rencana jahat yang akan ditimpakan oleh kaum muslimin kepada kamu, ditimpakan kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka membuat bom-bom, senjata, berlatih. Akhirnya disebar dan berbuat keonaran. Mereka menyangka apa yang mereka perbuat adalah melakukan sunnah edat, mempersiapkan jihad fisabilillah, hijrah dari keadaan bid'ah menjadi sunnah menurut mereka. Kemudian puncaknya lah membuat keonaran, membunuh kaum muslimin, membunuh para pemimpin, sehingga menjadi kacau kaum muslimin. Yang semuanya itu di yakini sebagai kebenaran, sebagai perjuangan, sebagai amalan yang tertinggi dan paling mulia, mengorbankan harta jiwa raga, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Namun ternyata apa yang mereka kerjakan adalah apa? Halalkan darah kaum muslimin, jatuh ke dalam berbagai dosa-dosa besar, menumpahkan darah kaum muslimin, darah yang tidak halal, bahkan membunuh dirinya sendiri dengan bunuh diri, merenggut, merusak kehormatan orang, menebar kekacauan, mengkafirkan, melaknat. Sehingga kesalahan dosa bertumpuk-tumpuk yang ada pada mereka. Usaha yang selama ini mereka usahakan, pengorbanan waktu, tenaga, harta, ternyata untuk memperjuangkan kebatilan, kesesatan. Namun mereka yakin di atas sunnah dan kebenaran. Walhamdulillah. Kita berdua kepada Allah SWT dari kesesatan. Wa'alaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.